Kita akan bacakan syair Papali Ki Ageng Selo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allahumma salli Yakum selo amberkai aja kawe engko aja ladak lan aja jahil aja ati serakah lan aja celimut aja kuru aleman lan aja ladak wang lada kan kelis mati lan ojo ati ngiwa. Allahumma salli mohon yang foto-foto di sini foto dari belakang sana boleh umi wa dawaiha wa afiyati Allah absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sapa nandur bagus bakal panen muka seneng ayam bahagia anak putu satu warga lamu jadi penggede perintah anak kuai ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dhewe dadi yo sira pelindo perintah lawan kira-kira. Allahumma salli صاري وديها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن واسبطا داو كان أطاما سنن نجي ومولان آتيم أجو سالا طمبا itu turkan luhur perintahe agama ojo simpang siur tindak ngawur dadek no sengsara dadi yo wong agung kang minul yo tumindak sempurna. Allahumma salli وعافيتي أبدان salim nindai kewajiban kanti dasar iman akhlak bagus tumo sabar alus noto ati mapan taat lan ngapeti perintah Gusti indah tangi padana tepi perintah amalkan pinuci atom ridho rahmat dan syafaat saking kanjeng Nabi Allah. Allahumma salli ala sayyidina salli Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah Allah abdani wa shifaiha wa nur al-absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin hamidillah tawassalna bi bismillah وبل هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله أيو كابن مشاركا بارن موجة صلوان بارن كنجن نبي محمد بركة صلوان صلاة الله solawan bupati ngajak solawan masyarakat serkep solawat berkat solawat salatullah solawat Indonesia selamat. Para habaib derek solawat, para kiai derek solawat, bareng-bareng masyarakat berkat solawat Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah solawat uripe nikmat alhamdulillah awake sehat alhamdulillah awake kuat derek majlis khotib solawat berkat solawat uripe nikmat salatullah salamullah ala taha rasulillah singkat sing langgeng ning akhirat mula ayo foto solawat berkat solawat.